Jika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling disukai oleh Allah SWT? Kata Nabi dalam satu riwayat, amal yang paling disukai Allah itu adalah sholat tepat waktu. Dalam riwayat yang lain, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Nabi, jihad fi sabilillah. Amal apa yang paling disukai Allah? Berbakti kepada kedua orang tua. Amal apa yang paling disukai Allah? Haji ke Baitullah. Dan seterusnya. Ternyata selain ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan, Nabi juga pernah menyinggung ketika ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Nabi, sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min atau qalbi muslim. Amal yang paling disukai Allah adalah salah satunya sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min. Bahasa judul kita share smile atau sharing smile. Apa arti share smile? Sururun, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman, atau ke dalam hati saudaramu, atau ke dalam hati muslim. Intinya adalah kepada sesama manusia. Apa yang kita bahas tentang hadis ini? Ternyata membahagiakan hati orang lain itu nilainya sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Nabi ditanya tentang amal apa yang paling disukai Allah, yang biasanya Nabi jawab itu jihad, yang biasanya Nabi jawab itu sholat tepat waktu, yang biasanya Nabi jawab berbakti kepada orang tua, haji ke Baitullah, dan segala macam jawaban-jawaban yang keren. Ternyata kali ini Nabi menjawabnya, salah satu di antara amal yang juga disukai oleh Allah itu adalah membahagiakan hati orang lain. Ini menunjukkan bahwa membahagiakan hati orang lain itu nilainya tidak kalah penting dan tidak kalah istimewa dengan amal-amal lain yang disukai Allah juga. Sampai seolah-olah disatukan dengan satu paket hadis, jihad, salat tepat waktu, berbakti pada orang tua, haji ke Baitullah, ternyata membahagiakan hati orang lain masuk dalam kalangan hadis yang diawali dengan kalimat amal apa yang paling disukai oleh Allah SWT. Ini poin bahwa ternyata membahagiakan hati orang lain itu bukan masalah sepele, teman-teman. Nah, saya pengen baca beberapa komen yang masuk ke Shift Media tentang apa aja sih hal simple yang bisa bikin hati orang lain bahagia. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat kita. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain atau teman bahagia adalah ngasih password wifi sambil tersenyum dan ikhlas. Benar sih. Dan saya ngerasain banget tuh, kalau lagi jalan bareng istri, istri kehabisan kuota, kamu masih ada kuota? Ada dong buat kamu, apa yang gak ada sih? Ya udah passwordnya sini, passwordnya tanggal pernikahan kita sih. Langsung, udah wifi aja. Pas udah gitu saya, aduh ternyata dia buka YouTube. Ya sih kuota, tapi jangan YouTube juga kali ya. Oke, ngasih password wifi sambil tersenyum dan ikhlas. Ini buat yang punya kelebihan rezeki kuota. Karena sedekah kuota itu juga pahalanya gede. Kalau dia pakai buat kebaikan. Kita misalnya lihat teman kita tuh lagi pengen nonton YouTube tausiah. Tapi dia habis kuota. Kasih, itu tuh sedekah keren banget loh. Kenapa? Mandalla ala khair. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala kebaikan yang sama. Misalnya dia lagi belajar di YouTube itu satu kebaikan. Contoh tentang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu kebaikan sederhana, siapa yang mengucapkan ini? Jadi ustaznya lagi tausiah. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan. Terus lola. Apa yang mudah diucapkan dengan lisan? Aduh, kuota gua habis. Lo bisa enggak sedekah kuota? Oh, bisa banget. Langsung kita wifi-in dia, kita tethering ke dia. Mudah diucapkan dengan lisan, disukai oleh Allah yang Maha Rahman dan memberatkan mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Langsung tutup tetheringannya. Udah selesaikan hadisnya. Sekedar beresin hadis doang gitu. Udah beres hadisnya, itu Masya Allah gampang ya ternyata, iya gampang. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. saat itu juga kita dapat pahala sebanyak pahala yang diberikan kepada dia. Apa pahalanya? Allah suka banget dengan kalimat ini, dan nanti di padang mahsyar timbangan kebaikan kita langsung berat kepada ke kanan. Yang seperti surat Al-Mutaffifin tadi, in kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Padahal cuma sedekah kuo.